ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله الحمد لله وشكر لله. Kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah memudahkan kita bertemu di masjid yang mulia ini untuk kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razi'in yang berisi prinsip-prinsip agama yang harus kita yakini, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Di pertemuan yang lalu kita sampai halaman 93 dan malam ini kita menginjak halaman yang baru, halaman 94. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala qala wa ahlul kabairi fi masyiatillahi azza wa jal. Jazakallah khairan. Keduanya, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi berkata, wa ahlul kabairi fi masyiatillah. Ahlul kabair, para pelaku dosa-dosa besar, itu fi masyiatillah. Status mereka di akhirat itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud di bawah kehendak Allah itu? Maksudnya adalah insya'a afwa anhu wa insya'a azzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosanya. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Jadi dosa itu teman-teman sekalian secara global ada tiga. Dosa yang yughfar, dosa yang diampuni, itu kezaliman yang dilakukan manusia kepada Allah. Kemudian dosa yang la yughfar, yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa berupa kesyirikan. Jika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah sampai meninggal dunia dia tidak bertaubat, tidak akan diampuni dosanya. Kemudian dosa la yutrak, dosa yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, itu adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia dengan manusia yang lain, tidak akan diampuni oleh Allah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqada syatul jalha min asyatil qarna." Hak-hak itu semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Semua hak dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai nanti di akhirat kambing yang gundul akan digiring menuju kambing yang bertanduk untuk dilakukan kisos, pengadilan, mengembalikan hak. Karena kambing yang memiliki tanduk, dulu ketika di dunia, dia suka berbuat jahat kepada saudaranya sesama kambing yang tidak memiliki tanduk. Jadi kambing yang bertanduk digiring kepada kambing yang gundul. Karena kambing bertanduk ini dulu suka menanduk saudaranya. Berarti kambing yang gundul ini kan memiliki hak yang terampas. Nah? Maka hak itu kelak akan dikembalikan oleh Allah. Itu haknya kambing. Haknya binatang. Apalagi hak manusia yang terampas. Semuanya akan dikembalikan, dibayar lunas oleh Allah. Sehingga kalau kita melakukan dosa, perbuatan dosa kepada orang lain, kepada manusia lain, dan sebelum mati kita tidak bertaubat dan tidak meminta maaf, ya nanti tidak akan dibiarkan oleh Allah. Akan diadili seadil-adilnya. Caranya bagaimana? Caranya pahala kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Terus gitu, sampai lunas. Kalau pahala kita habis kok belum lunas, kezaliman kita itu belum terhapus, maka dosa orang yang kita zalimi itu ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu adalah orang yang bangkrut dengan kebangkrutan yang sejati. Orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala talabul ilmi, pahala membaca Quran, pahala berbakti kepada orang tua. Tapi pahala itu diberikan kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sampai pahala hanya habis, belum selesai kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, maka dosa orang yang dia zalimi diambil dan ditimpakan kepada dia. Itu adalah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Kebangkrutan sejati. Seperti itu. Orang datang membawa banyak pahala tetapi pahalanya habis. Karena apa? Karena dia suka mencaci fulan, suka memfitnah fulan, suka menghibah fulan, suka mengganggu fulan. Maka kriteria muslim yang baik, yang ideal itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tatkala kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Itu seorang muslim sejati. Begitu. Nah, adapun dosa-dosa besar itu definisinya apa? Disebutkan di situ di bagian syarahnya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhanil Jazairi hafizahullah. Qila, dikatakan al-kaba'iru, dosa-dosa besar itu, kullu, setiap dzambin, perbuatan dosa, rutiba 'alaihi, yang memberikan konsekuensi dari perbuatan itu, haddun, adanya pidana. Setiap perbuatan dosa yang memberikan konsekuensi adanya pidana, hukuman ya. Pidana di dunia, seperti dipotong tangannya, dicambuk, jika diberlakukan mahkamah syariah. Jadi pidana ini adalah pidana cambuk, pidana potong tangan, pidana rajam. Dosa yang jika seseorang melakukan dosa itu, maka dia diancam dengan pidana di dunia. Au tawa'udun 'alaihi binnar, atau pelakunya diancam dengan neraka. Konsekuensi dari dosa itu mendapatkan pidana dan mendapatkan ancaman neraka. Awil la'nati, atau berupa laknat dari Allah atau dari Nabi. Awil ghadabi wa nahwi dzalika, atau kemurkaan Allah dan yang lainnya. Itu definisi dosa besar. Jadi dosa besar itu adalah perbuatan dosa yang menimbulkan konsekuensi adanya pidana. Berupa potong tangan, atau berupa dicambuk, atau diasingkan, atau dirajam. Contoh yang dosa yang memberikan konsekuensi dicambuk apa misalnya? Hah? Apa? Cambuk zina. Zina tidak dicambuk. Zina dirajam mas sampai mati. Hah? Yang ghairu muslim bener ya. Pinter ini. Perbuatan zina, pelakunya ini belum menikah, masih perjaka atau masih perawan. Maka dia dicambuk. Terus tambah apa lagi? Dicambuk dan diasingkan, dibuang di sana, di Nusa Kambangan. Atau di pulau terpencil, pulaunya Dajjal sana. Atau pulau, mana sih pulau terpencil di tempat kita ini? Kita ini soalnya bukan Kabupaten Bahari ya. Jauh dari laut gitu. Saya ini baru merasakan air laut, langsung menyaksikan langsung, merasakan langsung itu ketika usia 33 tahun. Baru saya melihat laut secara live langsung ya. dan merasa tak rasa kira asin tenan apa ora. Tenan jebule. Air laut itu asin. Itu di usia 33 tahun. Ketika saya ngisi pengajian di Purworejo, sama panitia diajak main ke pantai. Itu pertama kalinya saya lihat pantai. Di usia 33 tahun. Itu orang seperti itu orang apa kira-kira? Sering dolan apa kuper apa ndekem terus? Hah? Kakean sinau, sinau ngarit. Jadi saya melihat laut itu baru di usia 33. Sekarang usia saya 38, 5 tahun yang lalu. Baru saya melihat lautan. Antum melihat laut usia berapa? Masih kecil. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena masa kecil saya dipenuhi dengan aktivitas ngarit dan guyang sapi. Gitu. Sampai laut kira ngerti ya. Sampai menikah pun belum lihat laut. Katanya asin tapi belum pernah membuktikan. Jadi lelaki yang masih perjaka, wanita yang masih perawan, kok dia melakukan zina itu hukumannya dicambuk. Bak-bok. Setelah itu dibuang selama 1 tahun. Diasingkan sana. Di tempat terpencil selama 1 tahun. Kalau pelaku zinanya sudah menikah, maka diapakan? Ditanam badannya separuh badan gini. Terus dilempari batu sampai mati. Itu hukuman bagi pelaku zina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan diremehkan. Ini dosa besar. Merusak akhlak, merusak tatanan masyarakat, dan merusak nasab. Keturunan seseorang menjadi rusak. Gara-gara zina ini. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan zinanya. Kita mendekati aja tidak boleh. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Dekat-dekat itu tidak boleh. Melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada zina itu dilarang. Chattingan ya dengan akhwat yang tidak halal bagi kita. Chattingan. Dengan alasan belajar kelompok. Saya pernah punya ustaz ya. Saya pernah punya ustaz ditanya gini. Tapi pertanyaan ini tahun 90-an ya. Ustaz, bolehkah saya ini bertemu dengan seorang akhwat karena mendapat tugas untuk belajar kelompok dengan si akhwat ini. Kata ustaznya, lah kenapa tidak belajar kelompok dengan saya saja? Kenapa harus belajar kelompok dengan akhwat, dengan wanita yang asing yang tidak halal? Begitu. Chattingan, lalu melihat wanita, ya, terus-terusan. Wah dia kok cantik, dilihat terus, sampai hilang. Ditutke malah ada yang ngetutke loh. Ditutke ning dalan wah ana cahayu ditutke penasaran ku omahe ngendi ngene setelah ditutke ternyata mlebu kuburan ki mau wewe apa wong ya ngono itu dilarang ya. Tapi kalau seseorang chattingan dengan wanita asing atau dia metreti ada wanita lewat dipetreti disingsoti itu dosa besar apa dosa kecil saya tanya lah. Besar apa kecil? Kecil. Kenapa? Karena tidak memberikan konsekuensi laknat, tidak memberikan konsekuensi pidana. Ya. Tapi kalau sampai berzina, nah itu dosa besar. Karena dosa besar definisinya setiap dosa yang memberikan konsekuensi pidana. Ancaman neraka, laknat, kemurkaan Allah dan Rasulnya. Itu dosa-dosa besar itu. Riba, dosa besar apa kecil? Besar. Kenapa? Karena ancamannya kemurkaan Allah. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Bagi para pemakan riba. Umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dia dimurkai oleh Allah. Itu dosa besar itu. Mencuri? Kalau sudah mencapai kadar tertentu dia dosa besar. Mencurinya tisu. Mencuri listrik ya. Ngecas HP ning omahe wong tanpa izin. Wonge ngalih to, cendelane dibuka ah ngecas ning kene ah. Atau mencuri wifi misalnya. Itu dosa, tetapi tidak sampai potong tangan. Kalau sudah mencapai potong tangan itu dosa besar. Ya. Jadi ada dosa yang mengakibatkan potong tangan itu mencuri. Allah Ta'ala berfirman, wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Itu juga sudah mencapai kadar tertentu. Dan yang memotong pemerintah, bukan kita. Enggak boleh. Ustaz, ini saya berhasil menangkap pencuri, tolong Ustaz potongkan tangannya. Ini wong edan iki wong iki. Goiru waras itu. Tidak waras itu. Yang berhak menegakkan pidana itu pemerintah. Kalau pemerintah tidak menegakkan pidana Islam itu, ya itu urusan dia dengan Allah Ta'ala nanti. Urusan kita hanya berdakwah, menyampaikan nasihat. Sebatas itu. Gitu. Nah, yang dipotong sampai mana? Orang nyolong itu. Hah? Sampai mana? Pergelangan tangan. Karena itulah praktek yang dilakukan oleh Nabi. Ada orang mengatakan yang dipotong itu sampai siku, itu pendapat yang keliru. Potonglah kedua tangannya. Apa definisi tangan? Dia mengatakan Allah Ta'ala berfirman tentang tangan. Ya. Wa idza kuntum ila sholati, jika kalian ingin sholat, faghsilu wujuhakum, cucilah muka kalian. Ya. Terus gimana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan cucilah tangan-tangan kalian, ilal marafiki, sampai sikut. Berarti definisi tangan itu sampai sikut. Berarti kalau ada orang mencuri disuruh potong tangannya, dipotong sampai sikut. Ini keliru. Ini salah. Penyebabnya apa? Penyebabnya dia bukan seorang ahli ilmu, dia bukan ulama, dia bukan pakar syariat. Kenapa salah? Kenapa salah? Jawabnya, dia sedang melakukan kias. Dia sedang melakukan analogi. Menganalogikan tangan dalam kasus pencurian dianalogikan dengan tangan dalam kasus wudu. Ini tidak boleh. Karena kias itu ada syarat dan rukunnya. Kias itu taswiyatu aslin bifar'in fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan cabang dengan pokok di dalam hukum karena ada kesamaan ilah. Itu kias. Banyak orang itu sok ilmiah melakukan analogi. Padahal dia enggak tahu apa itu definisi kias, apa syarat dan rukunnya kias. Enggak tahu dia melakukan kias. Ya hasilnya rusak. Namanya kias al-fasid. Kias yang rusak. Kias ma'al-farik. Kias yang tidak, kata orang sekarang, apple to apple. Ya, tidak apple to apple. Itu. Terus yang dipotong mana? Yang dipotong itu di pergelangan tangan. Karena riwayat yang lain, ya, Nabi menerapkan potong tangan itu dipotong di pergelangan tangan. Ya. Kalau masih nyolong lagi, potong lagi yang kiri, pergelangan tangan. Nyolong lagi, potong lagi sampai siku. Nyolong lagi, potong lagi sampai habis. Sudah habis, masih nyolong lagi, yang kiri di. Masih nyolong lagi, yang kanan. Dan itu menimbulkan efek jerah. Waduh, ini tangan orang kok tangannya habis. Ini mesti nyolong. Wah, saya kalau mau nyolong takut ya. Ngunang-ngun, nek diketok tanganku kan horor. Seperti itu. Itu dosa besar. Ada dosa mengakibatkan dipotong tangan. Ada dosa mengakibatkan rajam. Ya, termasuk dosa besar yang mengakibatkan seseorang dirajam itu menuduh orang lain berbuat zina. Padahal dia tidak mampu mendatangkan saksi, 4 orang saksi yang melihat langsung proses terjadinya zina. Jadi 4 orang ini harus melihat proses zina itu secara live, secara langsung. Ada enggak itu? Tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Kata Allah, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, dan orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jalda. Orang yang menuduh orang lain melakukan zina, si penuduh ini dan beserta saksi-saksinya semuanya dirajam 80, bukan dirajam, dicambuk 80 kali cambukan. Si fulan nuduh, ah itu berbuat zina. Mana saksimu? 4 orang yang melihat proses terjadinya zina seperti timba masuk ke dalam sumur. Cari-cari saksi, kamu lihat langsung saksi pertama, iya, seperti timba masuk sumur, iya. Ngelegewo, ngelegewo, cetol, cetol. Yang kedua sama, yang ketiga sama. Yang keempat, saya, kamu melihat langsung, enggak, wong ketutupan gerumbul-gerumbul. Tapi saya yakin dia berzina. Tapi kamu melihat langsung, enggak. Maka yang melapor dan keempat saksi ini semuanya dipukul 80 kali. Bak, bok, bak, bok. 80 kali itu sakit apa enggak? Antum bayangkan suruh lepas baju, terus disabetin nganggo selang apa? Toler itu loh. Yang buat ngecori tanaman itu loh. Selang air itu loh. Itu sakit sekali loh. Saya pernah melihat latihannya Denjaka ya. Denjaka itu Detasmen Jala Mangkara. Itu pasukan paling elit di internal TNI. Julukannya hantu laut. Karena latihannya tangannya diikat, dicemplungke ke laut, dia suruh berenang. Menyeberangi laut. Dalam keadaan tangan terikat. Setelah selesai, dia disabeti pakai selang air itu. Tas, tas, tas. Disuruh ngaku. Membocorkan rahasia yang disampaikan oleh instrukturnya. Instruktur kedua bertugas menyiksa, disabeti. Ayo ngaku apa enggak? Kalau kamu ngaku, enggak saya sabet. Kalau enggak ngaku, sabeti terus. Wah, itu sampai guling-gulingan, sakit, sakit, sakit gitu. Kalau dia enggak tahan lalu ngaku ya enggak lulus. Gitu. Dan itu belum 80 kali, itu cuma belasan kali disabeti bat bat bat bat gitu. Apa atau ya nanti pulang ke rumah dicoba ya. Ambil selang tuh, sabet kayak gini. Orang Syiah berani, bukan hanya pakai selang, pakai pedang gitu. Ya. Di pedangnya di punggungnya nanti melowek bawa ke rumah sakit. Gitu. Karena memperingati hari Asyura, na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang menuduh orang lain melakukan zina itu dosa besar. Karena diancam dengan pidana dicambuk. Diancam pidana dipotong tangan. Diancam pidana zina. Diancam pidana laknat. Contoh yang ancamannya laknat dosa apa? Laki-laki menyerupai wanita. Wanita menyerupai laki-laki. Ini dosa besar. Ancamannya laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Banyak sekarang? Banyak. Dan kita perlu tahu, saya ada pengajian sampai 2 sesi, judulnya sifat dan karakter lelaki sejati. Ada beberapa poin yang di zaman sekarang ini dianggap dia merupakan simbol kelelakian, padahal itu pekerjaan wanita. Menurut sudut pandang Islam. Contohnya apa? Tato. Wah, dikiranya kalau tato itu semakin gentle, semakin antum sadar apa enggak? Banyak banci-banci LGBT itu justru badannya penuh tato. Iya enggak? Benar enggak? Saya melihat seperti itu. Ya para pelaku LGBT, laki-laki yang kewanita-wanitaan itu banyak yang pasang tato di badannya. Jadi tato itu bukan simbol kejantanan, bukan simbol kelelakian. Tetapi itu pekerjaan apa? Para wanita. Dan Rasul melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato. Karena di zaman Rasul dulu yang namanya bertato itu kaum wanita, laki-laki enggak ada. Kemudian apa lagi? Menyanyi, bermain alat musik. Ya, bermain alat musik itu dilarang dalam Islam dan ada rukhsah keringanan, ya. Itu dilakukan ketika hari raya dan dilakukan ketika walimatul urus. Resepsi pernikahan. Dengan syarat apa? Alat musiknya itu hanya berupa rebana. Satu. Yang kedua, yang menabuh adalah kaum wanita. Yang ketiga, yang menyanyi adalah anak-anak. Itu boleh. Dan rebana ini adalah gambaran dari kayu yang dilubangi, ditutup kulit di satu sisinya. Kalau dua sisi itu dilarang. Apalagi ditambahi jul-jul. Kerincing-kerincing. Jadi sekali nabuh, bukcering, bukcering. Tutup apa minuman soda itu loh. Tutupnya diambil, digepeng, dikasih paku, direbana. Begitu ditabuh itu praksering, bukcering, tapi bukan getebus kerincing ya. Bukcering, bukcering itu tidak boleh. Hanya rebana saja. Nah, nanti rebana itu ukurannya mau kecil, mau sedang, mau gede banget, monggo, gak apa-apa. Sehingga menghasilkan kombinasi suara yang indah. Tapi yang boleh memainkannya hanya para wanita. Sehingga bermain alat musik itu pekerjaan wanita. Meskipun ada orang, wah kalau laki-laki aliran musikannya, aliran musik yang gentle apa? Musik apa? Aliran apa? Ya. Gak ada aliran musik yang gentle itu. Menurut Islam loh ya. Menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang, oh ini musik gentle, ini musik cemen, ini musik letoy, ini semuanya letoy, semuanya cemen, semuanya dilarang oleh Islam. Kecuali rebana, itu pun dimainkan oleh kaum wanita. Seperti itu. Pelakunya mendapat ancaman laknat dari Allah maupun dari Rasulullah. Apalagi yang didapat ancaman laknat selain laki menyupai wanita, wanita menyupai laki. Apa contohnya? Menyogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dua-duanya dilaknat. Berarti itu dosa besar. Karena memberikan konsekuensi laknat. Begitu. Jadi definisi dosa besar itu definisinya adalah setiap perbuatan yang menimbulkan konsekuensi pidana, ancaman neraka, laknat, dan kemurkaan Allah. Yang diancam neraka apa contohnya? Contohnya kaum wanita yang tidak berpakaian dengan kriteria pakaian syariat. Nabi mengatakan, Sintani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Rijalun bi aidihim siyatun ka adnabil baqar. Para lelaki yang tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi. Yadribu nabihan nas. Ia memukuli manusia dengan cambuk itu. Yang kedua, wanisaun kasiyatun. Para wanita yang berpakaian, ariat tetapi telanjang. Ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Dia kalau berjalan itu lenggak-lenggok. Kayak mentok gitu loh. Tahu mentok? Antum pernah lihat mentok belum? Tahu mentok? Wa ma'adraka mal mentok. Mentok itu ibunya Minti. Anak mentok namanya? Minti. Suaminya siapa? Ya bojone mentok ya, mentok lanang. Itu kalau jalan kan megal-megol. Ada enggak wanita yang kalau jalan itu suka megal-megol? Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Kepala mereka itu seperti punuk unta. Kalau antum kalau melihat unta yang besar, punuknya itu ada yang tinggi. Jadi kalau jalan, punuknya itu, jadi kepalanya kayak ada apa? Sanggulnya gede, sehingga kalau jalan mentul-mentul rambutnya dibikin apa namanya model rambut yang air terjun Niagara atau gimana, atau dikasih cunduk konde yang besar yang bisa ndal-ndul. Apa itu berpakaian tapi telanjang? Banyak tafsiran para ulama. Satu, berpakaian tetapi ketat. Dua, dia berpakaian tetapi menerawang, ya, tembus pandang. Seperti pakai gaun tapi plastik gitu misalnya. Yang tembus pandang atau tipis. Yang ketiga, berpakaian tetapi tidak sesuai dengan kriteria syariat. Tidak longgar, tidak menutup aurat. Itu adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa yang akan didapatkan mereka? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan masuk surga dan dia tidak bisa mendapatkan wanginya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Padahal wanginya surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tapi kalau ada wanita tidak menggunakan hijab, dia tidak akan masuk surga, bahkan tidak bisa mencium wanginya surga. Padahal wangi surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dosa besar itu wanita yang tidak pakai jilbab itu. itu ancaman neraka. Kemudian berdusta atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, hendaknya ia siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Itu adalah beberapa contoh, teman-teman sekalian, tentang perbuatan-perbuatan dosa yang menimbulkan konsekuensi laknat, konsekuensi ancaman neraka, konsekuensi pidana, baik berupa rajam, cambuk, potong tangan, dan konsekuensi kemurkaan Allah dan Rasulnya. Itu semua adalah definisi dosa-dosa besar. Nah, inti dari pembahasan di sini adalah bagaimana status orang Islam yang melakukan dosa besar sampai mati dia tidak bertaubat. Ahli sunnati wal jamaah sepakat, berijma', bahkan pendapat mereka ini menjadi prinsip akidah. Status pelaku dosa besar yang sampai mati belum bertaubat adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Hak prerogatif Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, ya Allah ampuni, langsung masuk surga. Jika Allah berkehendak, Allah tidak mengampuni, ya Allah akan siksa dia, masuk neraka dulu. Tapi tidak kekal. Karena dosanya bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kekufuran. Yang kekal di neraka selama-lamanya itu adalah dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Adapun orang Islam yang masih berstatus muslim, melakukan dosa besar sampai mati tidak bertaubat, statusnya dia tahtal masyiah. Sesuai dengan pertimbangan Allah. Dan Allah memiliki pertimbangan yang maha adil. Yang ini si fulan ini berzina. Si fulan ini berzina. Yang satu diampuni langsung masuk surga. Yang satu tidak diampuni masuk neraka dulu. Mungkin sampai 1000 tahun. Mungkin 1 juta tahun. 1 miliar tahun. Untuk mensucikan dosa dia. Setelah suci nanti baru dikeluarkan neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, kenapa si fulan ini diampuni? Kenapa ini tidak? Itu hak prerogatif Allah. Hak khusus Allah. Dan Allah punya pertimbangan. Barangkali si fulan ini berzina, ya, sampai mati dia tidak bertobat, tapi dia punya amal ibadah yang sangat banyak. Tapi dia sangat berbakti kepada ibunya. Sehingga amalnya yang banyak ini menghapuskan dosanya dia yang zina tadi itu. Berbeda dengan ini, dia melakukan zina wis cetril, ratau salat, ratau ngamal gitu. Maka dia masuk neraka tidak diampuni. Itu semua murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhan al-Jazairi di sini, wa ashabuha, dan para pelaku dosa-dosa besar ini, tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Ai maknanya, insya'a, jika Allah ingin, ghafara lahum, maka Allah mengampuni dosa mereka. Wa insya'a, dan jika Allah ingin, azabahum, Allah akan menyiksa, memberikan azab kepada mereka. Liqaulihi ta'ala, ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni. An yushraka bihi, orang yang melakukan perbuatan syirik kepadanya. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni. Maduna dzalika, dosa selain itu, dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki, ya tidak diampuni. Kalau dikehendaki, diampuni. Syaratnya apa? Dosanya selain syirik. Surat An-Nisa ayat 48. Dan ini merupakan ijma' ahli sunnah. Ini merupakan pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Bahwa pelaku dosa besar tahtal masyiah dan tidak kekal di neraka. Apakah ada umat Islam yang menyimpang di dalam prinsip ini? Ada. Apa itu? Satu, orang-orang khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Sampai-sampai ada sebuah buku hitam. Judulnya Al-Gawashif Al-Jaliyah Fi Kufri Daulati. Suudiyah. Menyingkap tabir di dalam menjelaskan kekafiran negara Arab Saudi. Jadi negara Arab Saudi itu dibilang sama dia negara kafir. Kalau Arab Saudi yang menetapkan hukum ya pidana sesuai syariat Islam saja dikatakan kafir, apalagi negara Indonesia. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Saudi di Mata Seorang Al-Qaeda. Itu judulnya. Jangan di buku itu. Itu buku penyakit. Buku hitam. Buku yang tidak berjalan di atas pondasi akidah ahli sunnati wal jamaah. Yang ngawur di dalam mengkafirkan orang Islam. Begitu. Tekan di mau kok tekan kuno barang ya. Saya tadi arah pembicaranya mau kemana ini? Oh iya, orang-orang yang menyimpang di dalam prinsip ini. Nah, di antara alasan dia mengkafirkan Saudi itu, dia ngomong begini. Di Saudi itu masih ada bank riba. Loh, kita tanya, dosa riba itu kan dosa besar. Apakah pelakunya kafir? Tidak. Tidak kafir. Ada yang mengkafirkan negeri kita ini alasannya karena LGBT tidak mendapat hukuman. Bahkan ada isu-isu LGBT itu, apa namanya, pelaku LGBT itu dianggap dia kafir. Saya bertanya, dosa LGBT itu dosa besar apa dosa kekufuran? Saya bertanya ini. Pelaku LGBT itu kafir apa tidak? Tidak kafir pelaku LGBT itu. Dia melakukan dosa besar yang sangat besar. Dan pelakunya menurut hukum Islam dibunuh. Subyeknya maupun obyeknya dua-duanya dibunuh. Dan dibunuhnya dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Dibawa naik gedung yang tinggi, dijorok nih. Ketika dia jatuh lalu dilempari batu dari atas. Nek ramati gawane ceblok gimana? Pas dicebloke ternyata nyangkut agak kurang 5 meter nyangkut cemantol, bar ku nyeblok telepok ngono, sikile tok sing ceklek, gawane. Unggahke cebloke meneh. Bar ku cemantol meneh kok sikile sing kiwa sing ceklek gawa meneh. Tibake meneh. Sampai mati. Itu pelaku LGBT. Tetapi dosa LGBT itu besar sekali di sisi Allah. Perbuatan terlaknat. Tapi pelakunya tidak kafir. Manhaj ahli sunnah menghukumi pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Zina juga begitu. Kenapa negara kita ini kafir? Karena banyak tempat-tempat perzinahan. Loh, sejak kapan tempat perzinahan itu? Sejak kapan dosa zina itu menjadi dosa yang mengakibatkan seseorang kafir? Lah, tidak. Wa alfula, dan 1000 kali tidak. Bukan berarti kita mendukung perzinahan, na'udzubillah min dalik. Bukan berarti kita mendukung LGBT, na'udzubillah min dalik. Tetapi kita menghukumi pelaku zina, pelaku LGBT sesuai dengan porsi syariat. Perbuatan itu tidak kafir, ya jangan dikafirkan. Tapi kan pelakunya dibunuh. Tidak setiap yang dibunuh itu terus kafir. Enggak. Orang berzina itu dirajam sampai mati. Tapi apa pelakunya? Kafir? Tidak. Bahkan, kalau pelaku zina itu sudah dirajam di dunia, dosanya itu sudah hilang. Ada seorang wanita berzina di zaman Nabi. Ia datang kepada Nabi. Wahai Nabi, rajamlah aku. Kata Nabi, pulanglah kamu. Lahirkan anakmu. Setelah lahir anaknya, dia datang. Wahai Nabi, aku telah berzina dan aku telah melahirkan anak. Rajamlah aku. Kata Nabi, pulanglah kamu. Susui anakmu. Sampai 2 tahun. Maksudnya Nabi itu biar dia lupa. Gitu loh. Setelah selesai menyusui 2 tahun, dia datang lagi. Wahai Nabi, saya berzina. Nabi menyuruh saya menyusui anak dan sudah saya susui anak. Saya sudah selesai 2 tahun. Ya. Lalu Nabi memerintah untuk memeriksa apakah orang ini waras, sehat. Lalu dia dirajam. Dan ada seorang sahabat yang melemparkan batu, celaka engkau. Sambil mengumpat wanita ini. Allah sudah menutup aibmu, tapi engkau malah ngaku-ngaku sehingga orang satu Madinah tahu kalau kamu pezina. Celaka engkau. Dilempar batu, darahnya ini muncrat mengenai wajah sahabat ini. Apa kata Nabi mendengar sahabat mencaci pelaku zina ini? La tasubbuha. Jangan kamu mencaci maki dia. Karena saat ini dia sedang berenang-renang di sungai surga. Pelaku zina itu. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan laqad tabat taubatan law wuzi'at ala ahli al-madinati lakafathum. Wanita yang melakukan zina yang ini sudah bertobat, yang dirajamin, yang sudah mati ini, dia sudah bertaubat kepada Allah, dan taubatnya wanita ini kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah itu cukup. Itu. Jadi pelaku zina itu tidak kafir, bahkan kalau dia sudah dirajam, sudah hilang dosanya, diampuni oleh Allah. Yang jadi masalah itu justru malah pelaku zina yang belum dirajam. Cik ketil-ketil ini, cik mangan sego. Ya, cik jajan mie ayam, itu yang bahaya nanti. Azab keras di akhirat menunggu dia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang bahaya. Apalagi sampai tidak bertaubat. Apalagi zinanya bukan hanya sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi pelaku pemakan riba, pelaku zina, LGBT, pelaku suap, itu mereka melakukan dosa-dosa besar. Tetapi tidak mencapai derajat kekufuran dan tidak boleh dikafirkan. Mereka usatul muslimin, kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan. Itu manhaj ahli sunnati wal jamaah seperti itu. Ya. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Sampai yang membunuh. Berapa? 100 nyawa tidak kafir. Membunuh itu tidak kafir. Kita membaca ada hadis seorang yang membunuh 99. Lalu dia datang kepada ahli ibadah. Saya sudah bunuh 99. Apa dosa saya diampuni oleh Allah? Oh enggak bisa mas. Ya sudah kalau enggak bisa tak genepi satu. Terus. Akhirnya ahli ibadah itu dibunuh sama dia. 100 orang dia bunuh. Dia datang lagi kepada seorang alim. Kalau yang tadi ahli ibadah tapi tidak alim. Yang sergap ngibadah, yang orang sergap ngaji. Tidak punya ilmu. Akhirnya fatwanya ngawur. Karena fatwanya ngawur mencelakakan dirinya sendiri. Ia bertanya kepada seorang alim, wahai syekh, saya bunuh 100 orang. Kalau saya bertaubat, apa bisa dosa saya diampuni? Kata saya, bisa diampuni. Syaratnya kamu jangan mengulangi. Kamu harus menyesal. Dan kamu harus berhijrah meninggalkan lingkungan yang buruk. Lalu dia pun pergi meninggalkan desanya yang jelek, yang penuh dengan kemaksiatan, di tengah jalan mati. Lalu malaikat rahmat, ya, rebutan sama malaikat, oh ini masuk surga, oh ini masuk neraka. Rohnya itu dijadikan rebutan. Lalu dua malaikat ini mendapat tugas diukur jaraknya antara kampung maksiat dengan kampung yang baik mau dia hijrah itu lebih dekat mana. Setelah diukur ternyata tempat matinya dia itu lebih dekat ke tempat hijrahnya yang baru. Lalu dia masuk surga. Bunuh 100 orang masuk surga. Ya. Tidak kafir begitu. Itu adalah merupakan manhaj dan pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Tetapi ahli sunnah tetap memperingatkan kaum muslimin dari melakukan dosa-dosa yang besar. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak boleh. Wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kalian meremehkan dosa kecil karena gunung yang besar itu berasal dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Kerikil kecil kalau ditumpuk lama-lama bisa menjadi gunung yang besar. Dosa kecil tapi dikoleksi terus, ditumpuk-tumpuk lama-lama bisa menjadi dosa yang besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Barangkali itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Dan bab berikutnya, saya tadi berencana membaca dua bab. Karena bab berikutnya ini masih ada keterkaitan dengan bab yang ini di halaman 94. Tapi ternyata waktunya waktunya sudah menjelang habis, maka kita mencukupkan dan membaca pertanyaan. Apakah jin yang muslim mendapatkan perintah yang sama seperti yang disyariatkan kepada manusia seperti zakat, puasa, haji, dan lainnya? Jawabnya iya. Bahkan ada hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di satu malam itu Nabi tiba-tiba hilang. Para sahabat nyari nggak ketemu. Lalu menjelang akhir malam Nabi muncul lagi. Ketika ditanya, wahai Nabi, kamu kemana? Nabi mengatakan, aku sedang berdakwah ke sekelompok jin. Itu dalil dari hadis. Dalil dari ayat mana? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah itu setiap hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itu ibadah. Definisi ini dituliskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah. Berupa perkataan maupun perbuatan. Yang lahiriah maupun yang batiniah. Ini semua ibadah. Dan Allah mengatakan manusia dan jin tidaklah diciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, zakat, puasa, haji itu dicintai oleh Allah apa tidak? Dicintai. Berarti dia ibadah. Kalau ibadah, berarti dia dibebankan kepada manusia dan jin. Kalau manusia disuruh zakat, sedekah, puasa, haji, jin pun sama. Akan tetapi jin ini diberikan kelebihan oleh Allah, ya, beberapa istilahnya apa sih? Varian tuh makanan. Kalau hewan apa? Jenis, spesies. Beberapa spesies jin itu, kalau ada jin dengar marah ini. Musuh jin disepias-sepias. Ustaz ini gimana? Yo sabar sithik toh. Jadi ada beberapa spesies jin yang dia itu bisa terbang. Dan tidak semua jin itu bisa terbang. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, al-jinnu thalathatu asnaf. Jin itu ada tiga kelompok. Sinfun lahum ajnihatun, kelompok pertama yang memiliki sayap. Ini jin-jin kelas kakap. Ini jin yang terahing kesumo rembesing madu, wijiling norotopo tedak ingan dono warih. Ini jin darah biru ini. Jin ningrat. Ya bisa memiliki sayap. Ya tiruna fil hawa, dan dia bisa terbang ke udara. Dan terbangnya itu cepat sekali. Lebih cepat dari pesawat. Kok begitu? Iya, ada dalilnya, ada. Kemudian jin yang kedua berupa kalajengking dan ular. Enggak bisa terbang dia. Menggremat, gremet, gelendet. Mana dalil yang menunjukkan terbangnya jin lebih cepat dari pesawat? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Sulaiman meminta tolong dari bala tentaranya untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba yang ada di Yaman Selatan, padahal Nabi Sulaiman ada di Palestina, jauh itu luar negeri. Faqama ifritun minal jin. Lalu berdirilah ifrit, dan dia dari kalangan jin. Jin ifrit itu jin kelas kakap tadi yang terahing kesumur besing madu tadi. Qala, dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi. Daulat wahai Nabi, saya yang akan mendatangkan singgasana Ratu Saba ke tempat ini. Qabla an takuma min maqamika, sebelum paduka Nabi bangkit dari tempat duduknya, singgasana sudah sampai ke sini. Wa ana alaihi laqawiyun amin. Dan saya di dalam menjalankan misi ini, saya kuat dan saya bisa dipercaya. Itu ucapan jin. Wut-wut, langsung datang. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri sudah sampai situ. Ada enggak pesawat bisa melakukan itu? Ya terbang, ngeng-ngeng, lalu membawa singgasana ratu sabak sampai di situ. Pesawat ya, momrot, mak. Dedel duel. Oh, dewe agak ngong, landing aja butuh waktu. Butuh waktu berapa? Menit ya, 5 menit, 2, 3 menit. Belum nanti naik kena udan. Kalau jin enggak, wut-wut, langsung sampai. Itu dalil menunjukkan bahwa terbangnya jin lebih cepat dari pesawat. Dalil berikutnya di dalam surat jin. Ya. Jin itu dikisahkan oleh Allah, mereka mengatakan, inna kunna naq'udu minha maqa'idan lisam'i, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dahulu kami memiliki tempat duduk di langit. Langit tinggi, ya, lisam'i dalam rangka mencuri berita langit. Antum setinggi-tingginya naik pesawat, tidak bisa tuh dengar berita langit, benar nggak? Tapi jin itu bisa terbang sangat tinggi. Nggak tahu, nggak bisa dibayangkan. Sampai dia bisa mencuri berita langit. Berarti kan cepat sekali terbangnya. Secanggih apapun pesawat, nggak bisa itu melampaui tingginya terbangnya jin ini. Jadi jin-jin ini ayolah. Yang sudah muslim, tunaikan umrah, tunaikan haji. Kalian nggak perlu antri. Nggak perlu visa, paspor. Bet-bet, langsung tawaf, selesai, pulang. Ya. Kenapa tidak segera menunaikan ibadah haji ini? Jin-jin yang ada di sekalekan ini didengarkan baik-baik malam ini. Ya. Yang ikut pengajian di Masjid Joglo. Segera umroh. Ya. Gak usah pakai tiket, gak usah pesen. Gak usah PCR, gak usah. Ya. Langsung terbang cepat itu. Begitu. Jadi jin itu mereka juga mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan syariat. Mereka juga harus menutup aurat, mereka harus sholat, mereka harus baik kepada tetangganya, ya, mereka harus menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya mereka ya ndak harus ngetok ning kene, ngerti mak bedung iki sapa iki kan? Enggak, karena mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi mereka menyimak pelajaran-pelajaran itu. Dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, ulama sunnah, ulama besar dari negeri Yaman. Beliau menulis surat khusus untuk bangsa jin. Surat khusus untuk bangsa jin. Menasihati jin di dalam surat itu. Dan saya berencana kemarin tapi gak jadi, belum. Ya. Saya ingin naik ke Gunung Lawu. Ya, ta? Ke Gunung Lawu lalu masuk ke sumur Jolotundo. Antum tahu sumur Jolotundo? Yang pendaki gunung, angkat tangan coba. Yang bukan pendaki gunung, angkat kaki dari sini. Angkat tangan pendaki gunung. Ada? 1, 2. Pernah ke Gunung Lawu, Mas? Pernah ke Gunung Lawu? Belum. Antum pernah? Antum pernah? Tahu sumur Jolotundo? Sumur Jolotundo itu ada di bawah pos 5 jalur Cemoro Sewu. Dia seperti luweng. Tahu luweng? Sumur bawah tanah gitu. Dan kita bisa masuk ke situ tapi berobos-berobos. Sambil menek-menek, kerekel-kerekel, itu dalamnya kurang lebih 15 meter. Ya. Dan itu salah satu tempat yang diyakini paling angker di Gunung Lawu. Jin-jin banyak berkumpul di situ, katanya. Katanya. Dan terkadang ada orang yang bertapa di situ. Di sumur Jolotundo itu. Dan di bawah itu ada rembesan air, tes. Yang ditampung, konon airnya ini berkhasiat. Katanya. Konon di situ banyak jin-jin berkumpul di situ. Dan gak sembarang orang berani masuk ke situ. Karena angker, takut. Nah, saya ada rencana. Pengen nanjak ke situ, ke Gunung Lawu. Lalu turun ke sumur Jolotundo. Di situ membacakan suratnya Syekh Muqbil. Gitu. Di situ. Untuk bangsa jin. Barangkali nanti ada yang terketuk. Ya. Waduh, sesu anu tak mangkat kaji teko misalnya. Tapi itu baru rencana ya. Kalau ada kajitiku yang mau ngawal saya ke sana, ayolah. Di sini. Tapi gue naik kesurupan yang juru tak tinggal lo ya. lagi mlebu sumur jala tunduk agak aku maca ngerti-ngerti ngene tinggal mulih wae kene nggawa awakku dhewe rekoso nulungi wong kesurupan nang kono gah gitu. Apakah boleh membayar fidyah dengan mendonasikan berupa uang untuk program iftar Ramadan? Tidak boleh. Karena fidyah itu tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaimin. Karena fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Memberi makan bukan memberi uang. Kalau mau didonasikan, antum donasikan bahan makanan. Ini saya donasi ayam sama beras. Tolong dimasakkan untuk 30 paket. Statusnya untuk fidyah istri saya, fidyah kakek saya, nenek saya yang sudah tidak kuat puasa. Itu boleh. Tapi kalau antum donasinya uang, atau antum boleh donasi uang, tetapi nanti dibayarkan berupa makanan. Tapi antum mewakilkan kepada orang. Ini saya tak kasih uang, tolong antum berikan makanan. Lalu makanan ini berikan kepada fakir miskin sebagai fidyah dari saya. Jadi penyerahan kepada fakir miskin itu tidak boleh berupa uang, tapi berupa makanan. Kalau antum mau mendonasikan uang, ya antum statusnya hanya mewakilkan uang ini kepada pihak kedua. Tolong pihak kedua, ini saya ada uang, saya minta tolong kepada ente, belikan bahan makanan, masak, bikin 30 porsi, lalu berikan kepada fakir miskin sebagai fidyah dari istri saya. Itu boleh. Tapi kalau yang diberikan kepada fakir miskin berupa uang, tidak boleh dan belum pernah didapati di kalangan para sahabat. Padahal duit di masa sahabat ada apa tidak duit itu? Ada tidak? Apa? Duit apa? Namanya dinar dan dirham. Tapi belum pernah kita mendapati ada riwayat sahabat Nabi itu memberi fidyah berupa duit. Ya. Karena yang diperintahkan memberi makan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Tentang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam setiap urusan. Bagaimana membedakan itu istidraj atau bukan? Dilihat kitanya, kita ini ahli ta'ah apa ahli maksiat? Kalau kita ahli ta'ah, maka itu kemudahan, pertolongan dari Allah. Tapi kalau ini kita ini sedang melakukan kemaksiatan, apalagi dosa-dosa besar. Saat ini, kita melakukan dosa besar. Dan masih terus melakukan dosa besar. Kok ada kemudahan-kemudahan dari Allah? Itu adalah istidraj dari Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah jika kita merasa Allah mudahkan karena kasih sayang dan rahmatnya atas amal ibadah, kita ini termasuk bentuk kesombongan? Tidak ya, tidak. Kalau memang kita melakukan ketaatan, kemudian Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita, kita merasa ini kemudahan dari Allah karena amal yang saya lakukan, itu bukan kesombongan. Lain halnya kalau antum ceritakan ke orang-orang, ngerti pora, aku ki sugih ngene iki lho, aku mergo nek rajin sedekah. Ngerti pora kuwi, nek kowe pengen sugih kaya aku ngene iki lho. Dadi aja kaya dapuramu ora cethok. Nah, itu namanya kesombongan itu. Ya. Enggak usah dicerita-ceritakan ke orang. Khawatirnya itu bagian dari kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fil qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Apakah orang yang meninggal dimakan hewan buas seperti buaya, apakah buaya itu harus dibunuh dan diambil sisa-sisa tubuh orang tadi walaupun sudah terpotong-potong dalam perut? Kalau bisa iya, kalau enggak ya wis lunga kok leher nyekel piye? Kuwi tuh nyekel buaya malah kowe melu dimplok. Malah rekoso ya tuh. Kalau buayanya sudah ketangkep ya dikeluarkan lalu dikumpulkan ya, dikafani dan dimakamkan. Pernah ada pertanyaan serupa salah satu sahabat saya meninggal kecelakaan. Kepalanya pecah ini. Teman saya di pondok dulu. Ya ketabrak mobil. Kepalanya pecah. Lalu ada salah satu pengurus pondok. Dia bukan ustadz tapi dia pengurus pondok. Dia yang memandikan jenazah. Masuk ke ruang jenazah itu. Dia keluar lagi. Tanya sama ustadz. Sama guru saya. Ustadz Abdul Khaliq. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ustadz ini jenazahnya kepalanya pecah. Dan otaknya kan keluar. Ini otaknya ini kesentor air, dibiarkan mengalir saja atau otaknya itu tetap kita tampung, kita makamkan. Kata Ustadz, Pak Said, Kalau otaknya itu memang bisa diamankan, ya diamankan, jangan disentor, dibuang. Dikumpulkan gitu, dibungkus ke dalam kain kafan kecil, ya nanti dimasukkan jadi satu dengan jenazahnya, baru dibungkus dengan kain kafan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Kalau memang buayanya ketangkap, ya diambil jasad-jasadnya, lalu dibungkus kain kafan. Ya. Terus disolati. Terus dimakamkan sebagaimana kaum muslimin yang lain. Kalau memang masih ada potongan tubuhnya. Kalau sudah tidak ada ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali potongan tubuh ini, pemilik potongan tubuh itu masih hidup. Itu enggak perlu diapa-apakan. Apa ada kejadian? Ada, Pak. Di desa tempat sana saya, itu ada tanjakan ekstrim namanya Bundelan. Ada yang tahu? Itu ada gapura gede tulisannya Bundelan Hills gitu. Lembah Bundelan ya. Ngerangan ngetan sitik naik mau ke arah Gunung Kidul itu ada tanjakan ekstrim. Itu pernah ada rombongan manten di situ. Mau jadi manten. Naik bis gak kuat. Jatuh ke jurang itu. Ayah pengantin lelakinya tangannya ini putus. Dan banyak korban. Ada yang meninggal. Ada yang luka parah. Sehingga orang-orang itu fokus menolong korban meninggal. Menolong yang luka parah. Si tangan itu kececer di situ. Enggak diurusi. Lalu teman kita, ya, Mas Rantolas. Hubungi saya. Ustadz, ini ada tangan. Tadi ada kecelakaan. Potongan tangannya itu tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Ini apa harus dimandikan, dikafani, disolati, terus dikubur? Ya enggak, Mas. Itu kan potongan tubuh. Orangnya masih hidup, Pak Artok solati aku. Enggak. Itu cukup dikuburkan biasa. Karena kan potongan tubuh. Paham? Kalau enggak paham, antum bayangkan orang khitanan lah. Tahu orang khitanan? Apa potongannya dimandikan, dikafani, disolati? Diapakan itu? Takono karo bongi kono. Ketokannya diapakan kuwi. Ada yang jadi mantri bong, sunat di sini? Enggak ada. Nek eneng ya ngaku, izin harus ngaku. Itu potongannya kan enggak di kafani, itu potongan tubuh manusia. Pemilik potongannya masih hidup. Hanya dikuburkan biasa. Sama seperti ari-ari, ya ketuban, dikuburkan biasa. Enggak dicuci, dikafani, lebok kayak gentong, sumetidian, pitung dino, pitung bengi, enggak. Dia hanya potongan tubuh manusia, adapun manusianya masih hidup, dikuburkan biasa. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada dalil khusus tentang Jumat berkah? Bersedekah tidak ada. Memberikan makanan pada hari Jumat. Tidak ada dalil khusus. Ya, bahkan sebagian ulama melarangnya mengkhususkan bersedekah di hari Jumat. Tapi sebagian ulama yang lain boleh ya, membolehkan. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak berani berbicara lebih panjang lagi tentang Jumat berkah berupa bagi-bagi nasi khusus di hari Jumat. Idealnya ya sedekah itu nek duwe. Duwene Senin ya kayak no Senin. Duwene Selasa kayak no Selasa. Duwene Jumat kayak no Jumat. Orang kok engko sisan ngenteni Jumat. tidak begitu. Wallahu ta'ala alam. Kadang saya COD ketemuan dengan calon pembeli di halaman parkiran masjid. Bolehkah? Boleh. Halaman parkir masjid. Para ulama itu beda pendapat di dalam mendefinisikan masjid, teman-teman sekalian. Sebagian ulama mengatakan masjid itu yang dipakai untuk sujud. Ruangan untuk sholat. Ya, yang dipakai untuk sholat. Ya ini ruangan. Kalau Jumatan terkadang teras itu kan dipakai untuk sholat juga. Ya, itu tidak boleh jualan di situ. Kalau sudah di halaman, sebagian ulama membolehkan. Itu menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan masjid itu ya seluruh area yang diwakafkan itu. Itu masjid. Wa annal masajida lillah, dalilnya itu. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Yang jadi milik Allah itu hanya ruangannya apa seluruh area masjid yang diwakafkan? Seluruh area. Berdasarkan pendapat ini maka halaman masjid itu termasuk bagian dari masjid yang kita dilarang jual beli. Gitu. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab, saya sendiri lebih tenteram ya memahami bahwa masjid itu adalah ruangan khusus untuk sholat itu. Ya, ruangan khusus untuk sholat. ya ruangan utama sama empernya itu yang disebut dengan masjid. Kalau halaman, kanan, kiri, depan itu ya tidak masuk kategori yang biasa digunakan untuk sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Melakukan iklan setelah melakukan sholat atau sebelum sholat di dalam masjid. Iklan di medsos, marketplace, status WA dan lain-lain. Pakai HP, bolehkah? Wallahu alam, saya tidak tahu jawabannya. Iklan lelang, ya jualan di masjid. Dia jualan di masjid, tetapi pasarnya pasar online. Boleh apa tidak? Saya tidak berani menjawabnya. Dan karena memang saya bukan pakar dalam masalah dol tinuku ini. Nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Ami, Nur Bayis, atau Ustaz yang lain yang lebih mengerti dalam masalah ini. Apakah pelaku korupsi harta negara juga dihukum potong tangan? Iya. Menurut hukum Islam. Cuma negara kita kan tidak pakai itu. Terus gimana? Ya gak gimana-gimana. Itu nanti tanggung jawab pemerintah kita dan tanggung jawab si pelaku korupsi itu. Kalau sudah dipotong tangannya selesai. Kalau tidak dipotong tangannya berarti azab menunggu nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan gak usah kita ribut masalah itu. Kita ribut masalah diri kita ini. Ya. Menghindarkan diri kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan dan keluarga kita. Orang-orang di sekitar kita. Adapun masalah negara kita tidak memberlakukan hukum Islam, kita tidak akan ditanya oleh Allah. Hei Zulkifli, ya Allah, ada apa ya Allah? Kenapa negara kamu tidak memberlakukan hukum Islam? Ya Mas Zul, gampang les maur. Lah saya bukan penyelenggara negara ya Allah. Selesai. Kita ini rakyat jelata. Jangan ngurusi urusan yang tidak menjadi apa? Kepentingan kita. Kepentingan kita beribadah kepada Allah, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka. Masalah mereka tidak menerapkan hukum Islam, urusan mereka dengan Allah. Tapi boleh gak kita menasihati? Boleh. Tapi cara menasihatinya sembunyi-sembunyi. Berdasarkan hadis Nabi. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Falyakhud biyadihi wal yakhlu bihi. Fa'in qabila fadhaka. Wa illa qad adama alaihi. Barang siapa ingin menasihati penguasanya, hendaknya ia jangan tampakkan dengan terang-terangan. Ia gandeng tangannya, lalu menyepi bersama penguasa tadi dan menasihatinya. Jika diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Jika tidak, sudah gugur kewajiban. Kata Nabi, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim, di dalam kitab Sunnah, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Takhrij. Kitabus Sunnah. Berbeda dengan orang-orang pergerakan, orang-orang khawarij. Ya. Mereka sendiri belum mampu menegakkan syariat Islam pada dirinya. Setiap hari kerjaannya kewar-kewar menuntut penguasa menegakkan hukum Islam. Sementara kemaksiatan, kebid'ahan, akidahnya masih bodol sana-sini. Dia kalau ditanya belum ngerti apa itu prinsip-prinsip akidah Islam, dia tidak tahu. Seperti orang, seperti lilin berusaha menerangi orang lain tapi dirinya kebakar habis. Wallahu ta'ala alam. Apakah setiap pinjaman yang ditetapkan lebihnya dalam pengembalian itu riba? Iya. Biarpun itu dibungkus dengan nama mudharabah. Mudharabah itu begini, mudharabah itu saya misalnya punya duit 1 juta. Mas Zul enggak punya duit. Misalnya loh mas, kenyataannya kan dia duitnya banyak, saya enggak. Ini cuma permisalan saja. Misalnya saya punya duit 1 juta, Mas Zul enggak punya. Mas Zul bilang ke saya, Ustaz, saya ingin usaha lele. Kalau Ustaz mau modali saya, nanti keuntungannya bagi 2. Saya 60%, Ustaz 40%. Oh ya enggak apa mas, nih tak kasih duit. Itu namanya mudharabah. Tapi kalau untung dibagi 2. Kalau rugi juga harus dibagi 2. Berarti ternyata kolam lelenya Mas Zul itu diserang oleh berang-berang. Seluruh lelenya habis. Jadi duit 1 juta habis. Enggak ada lagi Mas Zul, enggak ada. Ya udah saya enggak boleh nuntut apa-apa. Saya enggak boleh, kembalikan duit 1 juta saya. Enggak boleh. Itu namanya mudharabah. Kalau mudharabah, Mas Zul nanti kalau lelenya panen 40% saya. Tahun ini 40% saya dapat. Ustaz, tahun berikutnya itu rugi. Rugi berapa Mas Zul? 500 ribu. Jadi modal Ustaz itu, duit Ustaz hanya 500 ribu. Gimana Ustaz? Ya udah nggak apa-apa. Saya kerugian ditanggung berdua. 500 ribu ruginya tak? Bagi dua, 250. Dia 250. Berarti dia ngembalikan 250 plus sama sisa modal yang 500. Berarti saya nerima berapa? 750. Itu namanya mudharabah. Kok mudharabah kok? Saya enggak mau tahu, pokoknya modal ini harus kembali apapun yang terjadi. Ning nek eneng badi ning saya dibagi, nek eneng rugi, ya tanggungan dhewe kowe. Aku wegah ikut menanggung kerugiannya, pokoknya 1 juta itu harus kembali ke saya. Itu bukan mudharabah, itu riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu bedanya mudharabah dengan riba. Gitu ya. Apa ini? Bolehkah menyetel murattal Al-Qur'an untuk mengiringi belajar? Saya pernah dengar kalau apa? Menyetel Al-Qur'an tapi tidak untuk didengarkan dengan baik, maka dia akan mendapat dosa. Benar. Kalau dia nyetel tidak didengarkan dengan baik, dia dosa. Tapi jika penanya ini belajar, itu ada adiknya. Dia nyetel murattal, adiknya mendengar dengan baik, dia fokus belajar. Itu enggak apa-apa. Karena sudah ada yang mendengar. Tapi kalau dia sendiri nyetel murotal, orang ruwaki murotal, dia fokus ngerjain. Dia berdosa. Mana dalilnya? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dia dengan baik. Bukan sekedar sami'a, bukan isma'u lahu. Kalau isma'ulahu mendengar. Mendengar kita pun dengar suara kipas angin itu. Benar enggak? Kalau enggak dengar berarti antum rada RDBD ya. Rada budek. Tapi kan kita tidak fokus mendengar. Itu namanya sami'a. Tapi kalau istama'a fokus mendengar. Nah ini fokus. Itu namanya istama'a. Kata Allah, فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Jika Al-Quran dibaca, simak dengan baik-baik. Tidak boleh disambi. Jadi kalau seisi rumah nyetel murattal sudah ada satu yang menyimak, sudah oke. Okay. Jadi kalau seisi rumah enggak ada yang menyimak, kayak wong layatan kae, wong sak jagat ra ana sing nyimak. Sing nyetel sing tunggu son ya ra nyimak, ya malah ngombe cerewet wae cerita ngalor gitu lho itu seluruh yang hadir dosa semua itu. Jumatan juga begitu. Nyetel, orane sing ngrungokke babar blas. Dosa semua itu. Tapi kalau sudah ada satu yang mendengarkan, sudah oke. Okay. Ini fatwa dari Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang pernah saya baca. Dalilnya ayat tadi itu. Jadi kalau belajar, ya belajar aja. Karena kan otak manusia itu tidak bisa konsentrasi ke dua hal secara berbarengan. Apa boleh melakukan riba pinjam yang di apa ini? Dalam keadaan darurat. Misal untuk biaya rumah sakit, operasi, dan lain-lain. Gimana ya? Saya yang jawabnya. Pinjam riba dalam kondisi darurat. Ada kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan seseorang melakukan larangan. Riba itu kan dilarang. Dalam kondisi darurat, boleh dilakukan. Tapi banyak orang itu gak ngerti kondisi darurat itu seperti apa. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizahullahu ta'ala. Judulnya Ad-Daruratu Syar'iyah. Dawabituha wa haqa'ikuha. Darurat syariat, ya patokan-patokannya dan hakikat dari kondisi darurat tersebut. Yang disebut dengan kondisi darurat itu, kalau kita tidak melakukan keharaman, kita benar-benar akan tertimpa bahaya. Dan bahayanya ini benar-benar, bukan bahaya yang baru sekedar apa? Perkiraan saja. Bahaya ini benar-benar wakil akan menimpa diri kita. Wakil. Tapi kalau masih 50-50, bisa jadi bahaya, bisa jadi enggak. Itu bukan darurat namanya. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, kalau saya ini sedang ada di sungai, saya masih muda Ustadz. Di seberang sungai itu ada seorang wanita yang muda belia, cantik jelita, sweet 17. Wanita cantik belia, muda belia, jelita ini minta tolong kepada saya untuk saya membopong dia menyeberangi sungai. Karena arus sungai itu deras. Ini kan darurat Ustaz. Kok enak menuai kondo darurat. Itu saya menjawabnya gini. Harus dipastikan bahwa tidak ada sarana menyeberang yang lain. Jembatan enggak ada, rakit enggak ada, ini enggak ada. Kalau masih ada jembatan Ustaz, tapi jaraknya jauh. Berapa jauhnya tuh? 5 kilo. Masih bisa ditempuh, wajib wanita ini untuk lewat jembatan. Dan antum enggak boleh bopong dia. Nyolek aja enggak boleh, apalagi bopong. Apalagi bopongnya nanti ketemu mata, kayak dengan film-film kayak gitu. Ngene iki njlungup wong loro malah keli kabeh. Yang kedua, yang harus dipastikan adalah wanita ini kalau tidak kita tolong benar-benar akan tertimpa bahaya. Yang membuat dia binasa. Benar-benar keli. Tapi kalau bahayanya gur kelambine teles, kejelungup sithik iso tangin neh, ndak boleh kita gandengan tangan apalagi mbopo enggak boleh. Bahayanya ini benar-benar nyata, real, akan menimpa kita. Itu namanya darurat. Dan sudah tidak ada jalan halal yang lainnya. Tidak ada jalan halal lain yang bisa ditempuh. Kalau masih ada jalan lain, meskipun jalan itu sulit, itu bukan kondisi darurat. Ya. Contoh orang sakit keras di rumah sakit. Saya harus pinjam riba ini. Menurut saya itu bukan darurat kok. Kita bisa galang dana di WhatsApp. Ya, minta tolong ke NGO-NGO yang ada banyak sekarang, alhamdulillah. Atau minta tolong ke Pak Lurah, ke Pak RW, ya, agar diuruskan piyelah gitu. Atau PPT, Anda boleh ini dioperasi tapi nanti bayar sekian-sekian-sekian, ya insyaallah gitu. Tanda tangan di sini, tanda tangan. Setelah selesai operasi, diam saja begini. Bayar, Pak. Saya belum nyekel duit. Lah kan kemarin anu. Sanggup bayar? Ya insya Allah kalau sudah ada. Tapi sekarang belum ada. Kalau belum ada, jenengan gak boleh pulang. Ya udah gak apa-apa saya di sini. Yang penting saya diingoni. Gitu. Itu insya Allah lama-lama ada jalan keluar itu. Mengkangi izin. Gak apa-apa izin. Yang penting jalan keluar itu halal kan gitu. Gitu ya. Jadi jangan bermudah-mudahan menghukumi, memvonis bahwa kondisi ini sudah masuk kategori darurat. Selama bahayanya itu belum real dan masih ada jalan keluar lain yang bisa ditempuh meskipun sulit, meskipun kita malu, meskipun kita pekewo, tapi masih ada jalan keluar, itu bukan kondisi darurat. Itu ya. Niat jamak apakah harus diniatkan pada sholat yang pertama? Tidak. Soalnya saya tadi sholat maghrib tanpa ada niat jamak, ketika sholat hujan turun dan selesai maghrib berinisiatif untuk jamaah isya dengan memberitahu jamaah bahwasanya akan langsung sholat isya. Iya ini. Gimana antum mau niat jamaah wong udane rong enengok? Piye tau iki? Apa kita bisa weruh sadurunge winarah? Apa kita bisa mengetahui bahwa 5 menit dari sekarang akan turun hujan? Jadi saya niat jamaah dari enggak. Ya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu kaidah. Hukum itu berkutat bersama ilahnya, ada dan tidak adanya. Ketika ada ilah, di situ ada hukum. Ketika tidak ada ilah, tidak ada hukum. Yang menjadi ilah kita menjamak itu hujan. Kan kita maghrib, enggak ada ilah, enggak ada hujan, ya jangan jamak, jangan niat jamak. Ternyata di rekaat ketiga, baru turun hujan, bers. Nah itu kita niat, ah habis ini saya jamak. Karena sudah ada ilah, maka ada hukum. Begitu, tidak mesti harus dari awal. Itu contohnya ini tadi. Tapi yang berhak menentukan jamak dan tidaknya adalah imam masjid. Kalau imam masjid tidak menjamak, kita tidak boleh jamak sendiri. Ah imam goblok ya, aku tak jamak dewe. Enggak boleh, antum yang goblok kalau begitu. Jadi yang berhak menentukan jamak dan tidak itu imam. Kalau imamnya tidak mau menjamak, kita tidak boleh menjamak. Dan yang boleh menjamak itu yang hadir di masjid. Abang neng omah kok, tengok-tengok gaya sarimi, ndoke loro kok, arep jamak. Jamaah itu khusus orang yang hadir di masjid. Dan itu merupakan ketetapan dari imam. Kalau imam tidak menjamak, kita tidak boleh menjamak. Kecuali antum jadi imam, silahkan diumumkan. Karena hujan, mari kita menjamak sholat sebagai bentuk pengambilan rukhsah dari Allah. Dan Allah sangat suka dan gembira kalau rukhsahnya diambil. Dalilnya mana? Sabda Nabi SAW, Inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yakrahu an tu'ta maksiatuh. Sesungguhnya Allah itu senang jika rukhsahnya diambil. Sebagaimana Allah benci dan marah ketika kemaksiatan dilakukan. Wallahu a'lam. Apakah di dalam kubur ketika ditanya malaikat manusia dapat menjawab dengan bahasa Jawa Indonesia? Saya tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kasus mayat yang wangi setelah beberapa tahun? Apa yang ditanyakan? Bagaimana dengan kasus mayat yang wangi? Pertanyaannya apa? Yang ditanyakan apanya? Wanginya apa? Apanya? Wanginya kenapa? Rasa apa? Atas seribu bunga apa? Malaikat subuh apa? Ada tidak sunnah yang tidak diriwayatkan? Ada tidak sunnah yang tidak diriwayatkan? Sunnah yang tidak diriwayatkan. Ada enggak? Saya enggak ngerti ya. Sunnah yang tidak diriwayatkan. Kalau secara asal pensyariatan tidak ada. Tapi kalau sunnah ini ada asal pensyariatannya, banyak sunnah yang tidak diriwayatkan. Ya. Apa contohnya? Ya teknologi untuk menyebarkan sunnah. Ini kan tidak ada riwayatnya menyebarkan pengajian dengan internet. Kan enggak ada. Tapi boleh tak itu? Itu amal soleh. Amal soleh. Karena ada dalil umumnya. Ada dalil pensyariatan secara umum. Meskipun secara khusus tidak ada. Itu disebut dengan maslahah mursalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana kita menzakatkan harta yang 2,5%? Semisal sebulan punya gaji 10 juta. Ini orang kaya ini. Dia datang ke sini ya. Apakah boleh diinfakkan, didonasikan ke masjid? Atau untuk kaji teko? Tidak boleh. Zakat mal toh. Zakat mal itu syaratnya 2. Zakat mal itu syaratnya 2. Dia sudah tersimpan selama 1 tahun. Yang pertama, yang kedua dia sudah mencapai nisab 83 atau 85 gram emas senilai itu. 1 gram emas berapa harganya? Berapa? 900 kali 83 atau 85 berapa tuh? 85 juta lah ya. 83 juta atau 85 juta. Ini uang 85 juta ini sudah tersimpan selama 1 tahun dan selama setahun itu tidak pernah kurang dari nominal itu. Bulan pertama 85, bulan kedua jadi 100, bulan ketiga jadi 130, bulan keempat jadi 85 lagi, bulan kelima terus sampai setahun itu tidak pernah kurang dari 85. Kalau sudah setahun maka wajib dikeluarkan total duit yang tersimpan tadi 2,5%-nya. Untuk siapa? Untuk 8 asnaf yang sudah disebutkan itu. Fakir, miskin, orang terjerat utang, fisabilillah. Nah, fisabilillah ini menurut sebagian ulama ya, dia termasuk ke situ adalah para pengajar ilmu syar'i dan para penuntut ilmu syar'i. Antum kasihkan kepada guru TPA, kepada santri-santri, kepada ustad-ustad yang mengajarkan ilmu syar'i itu boleh. Kepada fakir miskin, kepada orang yang terjerat utang, itu boleh. Tapi kalau untuk masjid, untuk bangun masjid tidak boleh, Pak. Ya. Tidak boleh. Itu haknya fakir miskin, haknya orang terjerat utang, haknya ya sabilillah tadi, guru-guru agama, para penuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu bagian dari jihad fi sabilillah. Dalilnya banyak. Dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Adapun zakat yang disebut dengan zakat profesi yang dibayarkan setiap bulan. itu tidak ada dalilnya, tidak ada di dalam agama kita. Saya gaji saya setiap bulan 10 juta, 2,5% saya, enggak ada, itu bukan zakat mal. Kalau antum nekat melakukan itu statusnya sedekah biasa, infak sodakoh, donasi, bukan zakat mal. Zakat mal hukumnya wajib, kalau donasi sunnah. Wajib, orang-orang yang tidak menzakati hartanya setiap setahun sekali itu, padahal sudah mencapai nisab, tersimpan setahun tidak dia zakati, kelak hartanya itu akan dirubah oleh Allah ya menjadi suja'al aqra, ular yang sangat besar, yang sangat buas, yang sangat berbisa, yang akan mencapik-capik dia. Harta itu akan mencelakakan dia kelak di akhirat. Dan semua harta yang kita miliki itu tidak semuanya milik kita. Enggak. Di sana ada hak fakir miskin. Bukan semuanya milik kita. Kan saya nyambut gawe aku. Ada enggak orang nyambut gawe lebih keras dari kamu, tetapi hartanya tidak sebanyak kamu? Ada enggak? Ada. Menunjukkan harta itu bukan murni karena pekerjaan. Itu murni pemberian Allah. Dan di sana ada hak. 8 golongan asnaf itu. Kita berikan kepada orang-orang ini. Mau diberikan kepada satu orang, monggo silahkan. Mau dibagikan, bagikan silahkan. Boleh. Begitu. Dan banyak teman-teman pengajian ini yang masuk kategori fakir miskin. Kerjaannya tuh serabutan, pendapatannya enggak cukup untuk menafkahi anak istri. Bantu mereka, saudara-saudara kita ini. Ya. Apalagi di masa pandemi, dodol racetho, ora payu-payu. Ini produksi terus ya. Enggak ada yang beli. Orang jual itu kan normalnya aneh sing tuku ya. Dia tuh berbulan-bulan dodol aneh sing tuku. Kan kasihan itu. Dibantu saudara kita. Dan kalau kita membayarkan zakat mal kepada saudara kita, jangan merasa kita itu berjasa. Enggak. Itu memang haknya dia. Wah, aku ojo tak kei zakat, aku iso. Dapuramu kok ngono. Benar. Enggak boleh. Itu haknya dia, bukan milik kita. Kalau kita memberikan zakat kepada seseorang, kita berterima kasih kepada dia karena dia membantu kita mensucikan harta kita, kan gitu. Wallahu taala alam bisawab, itu saja yang bisa kita bacakan. Ada beberapa yang tidak terjawab ya, saya mohon maaf karena saya tidak memiliki ilmunya, nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.